اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Tak mesti 10 kali. Satu kali kata Nabi. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Seperti haji dan umrah. Tamah. Orang haji dan umrah bagaimana? Laisa lahu jazaa' illa jannah. Tak ada balasan kecuali syurga. Yang jadi masalah itu kan kita tak tahu. Tidak ada yang tahu siapa dapat solat sunat isra. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Tak ada yang tahu siapa dapat solat qiyamul lail mendapatkan saat munajat. Kita hanya selalu berharap kepada Allah. Di tengah harap itulah kita tak berhenti beribadah. Di tengah harap itulah kita nanti tetap i'tikaf di 10 malam terakhir. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Dan Allah sengaja tak kasih tahu supaya kita terus beribadah.